Non sai quante volte ho sognato. Salam dan selamat jumpa lagi bersama saya DJRF 04. Jika kalian suka musik ini, jangan lupa subscribe guys, dan jangan lupa coli. Jangan lupa klik tombol subscribe guys.